Jika seorang hamba berkata dalam sholatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, sekarang kami sholat dengan benar, menyembahmu ya Allah, wa nasta'in, sekarang kami punya masalah, kami mohon berikan solusinya. Si fulan anak saya mau sekolah, ya Allah, besok saya mau ujian, ya Allah, saya kena musibah, ya Allah, minta dalam hati Anda. Perhatikan jawabannya, ini hadis qudsi, hadisnya sahih. Qala Allahu azza wa jalla, ketika hamba mengatakan itu dalam sholatnya, Allah langsung jawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar fokus sholatnya sampai dengan kalimat ini, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan. Makanya Anda cek, silahkan, semua bacaan sholat isinya doa. Makanya semua di kitab fikih disebut as-sholatu hiya doa. Sholat itu doa, berdiri doa, ruku doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa, mau tahiyat doa, semua doa. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang Anda panjatkan, berapa kali yang dikabulkan? Barusannya duhur dah minta tuh, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rizki, sebutkan 4 kali. Minta rizki, pertanyaan saya, di antara sekian doa yang pernah dibacakan, berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Termasuk juga pemerintahan. Jaga akhlak kepada Allah. Tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah ketika hak Anda diberikan, tapi hak Allah kemudian Anda tinggalkan. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan karya yang telah Anda desain bahkan bertahun-tahun. Anda membangun sampai Provinsi Banten dibangun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apa yang Anda bangun dalam 20 tahun, Allah bisa runtuhkan hanya dalam 2 menit saja. Kirimkan gempa, hancur semuanya. Apa yang Anda tinggikan dalam 10 tahun, Allah cuma kirimkan 1 menit saja. Datangkan banjir, selesai semuanya. Karena itu ketika kita diminta menyembah Allah, sesungguhnya bukan menuntut kita untuk sekedar menunaikan ibadah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sebanten tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi yang paling menarik, kenapa kita diminta sholat? Hayya ala sholat. Kata Allah, hayya ala falah. Hei, yang belum bahagia, saya kasih. Yang pengen sukses, saya berikan. Yang pengen sejahtera, falah, saya berikan. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang tidak sholat, tidak bahagia, tidak sholat. Antum sholat, kenapa enggak dapat? Sejahtera enggak dapat. Sukses enggak dapat. Bahagia enggak dapat. Barangkali yang pertama, akhlaknya dalam menyembah Allah itu yang kurang. 1. Ketika Anda sholat, kata Nabi, perhatikan penjelasannya, maka hadirkan suasana menyembah Allah seakan-akan engkau menatapnya. Tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah mengawasi kita, bahkan rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Akhlak yang pertama, begitu Anda menyembah Allah dalam sholat, rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Wa annahum ilaihi raji'un. 2, saya agak cepat, mohon maaf. 2, akhlak dalam sholat, kalau ingin oleh Allah kemudian dikabulkan doa-doanya, dirubah perilakunya jadi baik, diberikan kesejahteraan dalam kehidupan, maka syarat yang kedua kata Al-Quran, perhatikan baik-baik, akhlak yang kedua dalam menyembah Allah, lakukan itu semua tepat pada waktunya. Bahkan jika Anda bisa mengerjakan sebelum waktunya, tunggulah waktu-waktu sholat itu dengan mendekat kepada Allah untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya. Begitu Anda kerjakan, maka Allah janjikan beberapa hal yang tidak diberikan pada hamba-hamba sebelumnya. Contoh, saya buat karyawan dulu ya, tahan sebentar. Buka Quran surat 17 ayat ke 79 sampai 81, paling kiri sebelah atas. Quran surat ke 17 ayat 79 sampai 81. Tahan. Kata Allah, tunaikan sholat itu tepat pada waktunya. Kalau perlu, tambahkan dengan sholat-sholat lain sebelum waktu sholat itu tiba. Contoh, subuh jam berapa sekarang? Oh, 4 lewat 9, 4 lewat 1/4, 4:07, 4:10, Masya Allah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini tandanya warga Banten yang datang bukan dari satu kota yang sama. Yang dari Tangerang, mana Tangerang? Ada, Cilegon, Serang, banyak, Pandeglang, Menes, Labuan, Masya Allah, wajar terjadi perbedaan pendapat. Sekarang lihat, tahan baik-baik, Quran surah kedua ayat 238, kata Allah, hey, kalau kamu ingin tunaikan sholat, kemudian sholatnya ingin aku jawab, doanya aku kabulkan, kesejahteraan aku berikan, keselamatan aku berikan. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga waktu-waktu sholat, jangan sampai telat dalam mengerjakannya. Subuh 4:07. Begitu dipanggil 4:07. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap. Begitu Anda siap kerjakan, maka Allah janjikan di ayat lain, begitu Anda tunaikan, saya berikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Contoh, apa dalilnya Ustaz? Buka Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya dekat dengan Allah, maka saya janjikan, kata Allah, semua urusan-urusan dunia akhiratnya saya mudahkan. Di keluarga kalau ada masalah, saya mudahkan. Di kantor kalau ada masalah, saya mudahkan. Hidup di masyarakat kalau ada masalah, saya mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun saya datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Rumusnya, tingkatkan takwa, saya mudahkan hidupmu. Bukan enggak punya masalah, saat akan punya masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa? Disebutkan 115 cara dalam Al-Qur'an. 115 cara ini, cara pertamanya Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama, amalannya salat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Mereka menunaikan salat. Kapan menunaikan salat? Hafizu 'ala shalawat. Jaga salat, tunaikan sesuai dengan tepat waktunya. Di begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda siap. Yang hebat, nih yang hebat. Sebelum azan berkumandang, Anda sudah siap-siap. Azan subuh jam 4:07, jam 3 Anda sudah bangun. Ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang tahajud.